Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ana afwan ya, suaranya enggak bisa nyaring. Jadi kalaunya enggak jelas bilang aja. Pada pertemuan yang telah lalu, ya, kita telah membahas ya, bahwasanya fi'il terbagi berapa? Terbagi tiga. Ya, yang pertama fi'il apa? Fi'il madi. Yang kedua fi'il mudhari. Yang ketiga fi'il amr ahsan. Kalau fi'il madi, apa artinya? Fi'il yang menunjukkan sesuatu yang telah lalu. Kalau fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan perbuatan atau sesuatu yang sedang terjadi atau akan terjadi, ingatkan ya. Kalau fi'il mudhari bisa dua dia, sedang terjadi, ya. Aku sedang makan, ya. Aku akan makan sama, ya. Ana sa'akul, ana akul, ya. Ana akul. Atau ana akulu as-samak. Ya, ini bisa dua artinya. Aku sedang makan atau aku akan makan. Ya, aku akan makan ikan, samak artinya ikan ya. Ini dapat faedah lagi antum. Samak artinya apa? Ikan, samakun. Ya. Jadi aku makan ikan. Ikan apa terserah. Yang jelas kalau fi'il madi apa tadi fi'il madi yang telah lalu ya, terlewat, yang lampau. Kalau fi'il mudhari yang sedang atau apa? Atau akan datang. Ini ya. Sekarang kalau fi'il amr fi'il yang ya? Hah? Fi'il yang apa? Ya, fi'il yang berupa perintah yang diinginkan kejadiannya, yang diinginkan terjadinya setelah diperintahkan tadi. Ya, fi'il amr ini namanya fi'il perintah. Namanya fi'il amr, fi'il perintah. Ya, namanya amr itu perintah, ya. Ya, amr ya, ul amr ini ya pemilik ya, urusan ya, yang memiliki perintah-perintah. Nah, sekarang kita sudah mengetahui ya, fi'il madi telah lampau, fi'il mudhari sedang atau akan datang, fi'il amr ini adalah perintah yang ingin kita lakukan ya, atau ingin kita terjadi agar dilakukan oleh orang yang kita perintahkan ya. Ya, nah, pada pertemuan yang lalu telah juga kita jelaskan ya. Nah, kalau kita tidak membahas tentang perubahan-perubahan fi'ilnya ya, ini fi'il ini ya berubah menjadi dua orang, menjadi tiga orang, menjadi seorang, tidak berubah. Ini fi'il perbuatan untuk laki-laki, ini fi'il perbuatan untuk perempuan, ini tidak kita bahas. Ini pembahasannya dalam kitab Sorab, insyaallah nanti kita juga akan membahasnya. Nah, tapi yang kita bahas apa? Perubahan pada apa? Pada akhirnya. Nah, ternyata fi'il-fi'il ini ya ada yang mabni. Apa itu mabni? Hah? Tetap ya. Ya, orangnya tetap ya, mabni jar, orangnya mabni tetap. Artinya kada belama, kada bekurus, tetap orangnya. Ya, mabni. Rumahnya mabni jar. Apa mabni? Tetap rumahnya. Ya, kada pindah sini, kada beganal, kada bahalus. Ya, dan seterusnya. Ini namanya mabni ya. Ingatkan mabni apa artinya? Tetap. Nah, kalau yang tetap kemarin tuh kita bahas bahwasanya yang tetap itu ada pada fi'il apa saja yang tetap. Hah? Fi'il madi itu saja. Hah? Fi'il amr ya. Fi'il mudhari tetap. Hah? Fi'il amr dan fi'il madi yang tetap ya. Ingatkan di sini disebutkan fal madi maftuhul akhirihi abadan. Ya, berkata pengarang, adapun madi maka dia di fathah akhirnya selama-lamanya. Ya, ini asal hukumnya di fathah. Ya, ini yang paling mudah di fathah. Entah itu kata berlama fathahnya terlihat atau nanti fathahnya tidak terlihat. Nanti pembahasannya ini dalam kitab-kitab yang lebih lanjut. Yang penting madi tadi apa? Mabni, ingatkan mabni apa? Atas fathah. Ya. Contohnya apa? Kita sebutkan menurut menunya lu. Contohnya mabni atas fathah. Mabni atas fathah, contohnya apa? Daraba. Hasan. Daraba, ya. Ini selama-lamanya, ini sudah harokatnya. Ya. Tidak mungkin antum baca dorobi, tidak mungkin antum baca dorobu. Ya. Selama-lamanya, apa? Berharokat, fathah. Makanya dia mabni tetap, artinya. Tidak berubah. Nah, sekarang, wal-amr majzumun abadan. Nah, kalau amr juga mabni juga tetap selama-lamanya apa? Majzum apa? Sukun. Ya, sukun. Contohnya apa? Daraba. Dikasih amrnya idrib, ya. Nah. Ya. Jadi untuk mengetahui ya, bahwasanya amr ini mabni tetap ini lihat idrib, ya. Ya. Idrib ya. Dipahami? Dipahami ya. Jadi ini selama-lamanya sukun, enggak mungkin membaca idriba, enggak mungkin untuk membaca idribi, enggak mungkin untuk membaca idribu. Ini tidak akan mungkin. Ya. Pasti baca idrib. Ya. Dan seterusnya, pasti disukun akhirannya. Ya, ijlis, iksif, dan seterusnya. Semuanya disukun. Ya. Sekarang kalau fi'il mudhari. Apa? Fi'il mudhari. Ya. Apa? Selama apa? Fi'il mudhari apa? Mabni kah marfu kah? Hah? Hah? Mu'rob. Ya. Mu'rob ala apa? Mu'robnya atas apa? Hah? Mu'robnya atas apa? Atas dhammah ya, atau murabnya atas rafa', kita bilang marfu. Nah, ini asal hukumnya ya. Asal hukumnya apa? Asal hukumnya dia apa? Marfu atau dhammah. Baca wal mudhari'u maka na fi awali ihda jawairil arba allati yajma'u qauluka ana itu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhul 'alai nasibun aw jazimun. Ya. Bahwasanya fi'il mudhari ya, selama dia didahului oleh salah satu ya dari huruf-huruf tambahan yang empat ya, yang ucapanmu mengumpulkannya dalam ucapan ana itu ya, maka dia adalah marfu' abadan. Maka dia adalah apa? Marfu' abadan itu maksudnya apa? Sama lamanya dia di dhamma ya. Contohnya ya, fi'il mudhari contohnya apa? Yadribu. Ya. Yadribu. Ya, berarti apa yadribu artinya? Sedang atau mukul. Kalau daraba tadi apa? Sudah memukul atau telah memukul. Dia telah memukul. Kalau ini dia sedang atau kalau idrib pukullah, ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya, dia selama tidak dimasuki nasib. Nah, hari ini kita akan membahas nasib. Nasib ini yang ya, yang memfathah, yang menjadikan menjadikan nasab. Nah, yang menjadikan nasab. Nasab ini artinya apa? Fathah. Nah, atau yang jazim, ya. Au jazim. Kalau jazim apa? Jazim yang apa? Like maharas nulis, nah, yang jadikan apa? Sukun. Atau menjadikan jazm. Jazm artinya apa? Sukun. Nah, ingatkan harakat fi'il mudhari cuma ini saja, imamun kada dommah atau fathah atau sukun, ada enggak kasrah? Hah? So, kita bahas tidak ada apa? Tidak ada dalam istilah bahasa fi'il mudhari apa? Yadribi. Tapi apa? Ima yadribu, yadriba atau yadrib. Ya, pilihannya antara ini saja. Nah, sekarang kita akan masuk ya pembahasan nawasib ya yang menasabkan fi'il mudhari, ya apa saja yang menasabkan fi'il mudhari. Ya, judulnya nawasibul mudhari, ya. Qala musannif, ya, berkata pengarang, fa nawasibu asharatun. Nah, adapun ya nawasib-nawasib ya yang menjadikan nasab-nasab, apa itu nasab artinya? Fathah yang menjadikan fathah-fathah atau alat-alat yang menjadikan fathah, ini ada 11 ya. Ini ada berapa? Ada 11 ya. Ya. Ini ada 11, ada 10 ya. Ini kalau disebut ini mazhabnya Ahlu Kufah. Kalau mazhabnya Basrah, ini lawannya ada 4 saja. Nanti kita jelaskan persisian, tapi ini nanti umum saja. Yang jelas ada 10, lebih enak. Ya. Lebih enak kita sebutkan semua karena disebutkan semua. Ya. Kalau nyampar itu nanti penjelasannya panjang lebar. Kalau ini itu ini dan seterusnya. Yang penting sekarang kita jelaskan apa saja sih ya alat-alat yang menjadikan ya semuanya fi'il mudhari kalau kemasukan ini menjadi nasab ya, menjadi apa? Menjadi fathah. Wahiyaan, walan, waidan, wakai, wala mukai, wala muljuhud, wahatta, wal jawabu bilfa, wal waw wa au. Ya. Nah, di sini kita ambil faedah ya. Bahwasanya ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 10 ya. Subhanallah ya. Ini antum harus hafal semuanya ya. Karena nanti ya dia terjadi ya di dalam huruf-huruf bahasa Arab ya. Gimana yang kita jelaskan satu-satu atau secara ringkas saja? Hah? Gimana? Secara ringkas saja. Gimana menurut antum? Satu-satu atau secara ringkas saja? Satu-satu. Ya. Sekarang wahya an. Ya. An ini ya dia itu huruf masdar. Ya. Dia itu adalah huruf masdar. Ya. Yang mana huruf masdar ini ya dia akan mengubah ya kedudukan fi'il tadi, dia akan menjadi isim masdar padahal ya, tapi kita tidak membahas itu panjang lebar itu. Yang jelas an ini dia huruf yang menasabkan. Hapus nih ya, sudah semua nih. Hah? Paham semua ya? Sudah hapus ya. Nah, sekarang kita akan membahas ya bahwasanya an ya an ini ya dia akan menasabkan fi'il yang setelahnya ya. Contohnya akhafu an yakuna minal khosirin, misalnya. Nah, set ini syahidnya. Perhatikan syahidnya. Ketika kemasukan an, ini akhofu ya. Ini fi'il mudhari juga. Ini fi'il. Fi'il apa nih? Fi'il mudhari juga. Nah, sekarang yang ini kah, yang ini kah? Yang kita bahas. Yang mana? Hah? Yang ini kah, yang ini? Hah? Ingatkan yang setelah an. Ya. Makanya ini kemasukan fi'il mudhari. Nah, kemasukan namanya masuk itu pasti dia ya menjadikan ya satu kalimat nantinya. Ya. Jadi an ya yaku yakuni. Hah? An yakuni enggak? Yakuna ahsan. Enggak mungkin yakuni kan? Terus kita sepakati tidak ada apa? Fi'il mudhari kasrah. Ya. Minal khosirin. Minal khosirina khosirini. Hah? Minal? Hah? Khosirina khosirini. Ini sudah mulai kita membaca kitab nah. Minal khosirina atau khosirunu? Khosirinu. Khosirina atau khosirinu? Hah? Hah? Hah? Atau minal khosirinu kah khosirin khosirini? Hah? Luar mungkin lah. Halo nih. Sekarang perhatikan. Khosirin ini isim apa? Ingatkan sudah belajar kita. Isim apa? Isim apa? Jamak mudzakkar salim. Ingatkan jamak mudzakkar salim. Kalau kemasukan huruf jar. Berarti apa? Dia. Hah? Kalau huruf jar apa dia? Khofat ala apa? Khofat bil? Bil fatah? Bil ya ahsan ya. Khosirina ingatkan. Ini. Hah? Ya perhatikan. Hah? Jadi kan misalnya mukminin. Ya. Saya mukminun. Asalnya mukminun kan. Nah. Kalau masukkan min. Jadi apa? Mukminin, ingatkan ini harokatnya masukkan min, asalnya wow, maksudnya kita belajar ya, pokoknya harus diapa diulang-ulang. Nah sekarang ini syahidnya, ya, hapus yang tadi, hapus an yakuna, ingatkan setelah kalian membaca an, nih sudah kaidahnya di Al-Quran kah di hadis kah di kitab para ulama kah, ingatkan jangan baca an yakuni. Ya, paling banyak salahnya berarti sudah. Ya. Baca apa? An yakuna. Ya, yakunu saja sudah salah, apalagi yakuni. Ya, sudah sepakatan kita tidak ada bahasa Arab fi'il mudhari apa? Kasrah hasan. Sekarang an sudah. An ini artinya agar. Ya, aku takut, ya, sini aku takut agar agar aku menjadi ya aku menjadi orang diantara khosirin apa? Orang yang merugi. Orang yang merugi. Ini aku takut ini. Sudah nih. Hame. Jadi aku takut agar ya an akuna padahal ya salah nih. An akuna. An akuna. Agar aku menjadi ya di antara orang yang merugi ya. Min artinya bisa di antara ya. Atau dari bisa dari orang yang merugi. Jadi kalau dari kurang bagus kan terjemahannya. Nah, diartikan di antara orang yang merugi. Paham ini? Sekarang lan. Ya. Lan. Kalau ini apa artinya tadi? A? Agar. Ya. Sekarang lan. Lan ini artinya tidak. Ya. Bisa tidak akan atau tidak. Ya, tidak atau tidak akan. Ya, lan. Sekarang lan yuflihu. Ya. Lan yuflihu ya. Lan yuflihu ya lan yuf. Ya, lan yufli. Lan yuflihu lan yufli. Hah? Hah? Lan yuflihu ka lan yufli. Pilih antara dua. Hah? Lan yufliha. Ngapa dipilih antara dua? Jelas kita sudah pembahasannya apa? Fathah kan? Ya. Hah? Ya maksudnya kalian yang jelaskan maksudnya sudah jelas pembahasan kita ya. Ustaz ini cuma begitu ya, seperti itulah guru-gurunya seperti itu semuanya. Ya, Ustaz Askari, Ustaz siapa-siapa aja pasti dikasih pilihan dua-dua. Ya, yang dua itu salah dua-duanya biasanya. Di mana-mana di Yaman di mana-mana seperti itu. Lan yuf. Yuf apa? Lan yufliha, tidak mungkin sudah lan yufliu sama lan yufli, ya kan? Kenapa? Karena dia kemasukan lan tadi, ya alat penasobnya. Faham ini? Hah? Apa artinya lan tadi? Tidak akan beruntung dia, ya. Dia tidak akan beruntung, ya. Ini tidak beruntung artinya. Naam. Sudah ini lan an lan sustaba idan. Nah, idan ini agak susah. Ini harus ngambil di anu di luar Quran. Idan. Nah, kalau idan ini ya artinya bisa supaya. Hah? Bisa jika demikian. Jika demikian, ya. Nah, di sini kita ambil faedah, ya. Anlan juga sebenarnya anlan idan kan? Ya, di sini kita ambil faedah, ya. Kata para ulama, idan ini, ya, dia itu jika kemasukan fi'il mudhari juga apa? Akan apa? Akan memansubkan juga. Ya, contohnya ambil sini aja kita contohnya. Nah, ya. Contohnya. Nah. Jadi sini misalnya kita akan bilang sa'ajtahidu. Fiddars. Ya. Sa'ajtahidu fiddars. Nah, kemudian ketika kita mengatakan ini, ya, kita mengatakan kepada orang lain, ya. Sa'ajtahidu fiddars. Aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran ini. Pelajaran apa nih kita nih? Pelajaran bahasa Arab. Niatkan antum janji semua ya. Ya, saya akan bersungguh-sungguh. Ya kan? Saya akan bersungguh-sungguh apa? Dalam pelajaran ini. Pelajaran apa nih? Dars kan? Ya, sekalian nembak. Ya, sa'ajtahidu fiddars. Saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran ini. Nah, sekarang anda sebutkan idan tanjaha. Ikan tanjaha. Ya, sedengarkan ya. Idan tan. Ya. Tanjahu tanjah. Hah? Tanjahu tanjah. Hah? Hah? Tanjaha ya. Mihani ya. Paham enggak haga ini? Bisa tulisannya tan gini. Segini tulisannya. Ya, idan apa? Tan tanjaha. Apa artinya? Coba kan baca. Saya akan baca, baca semua. Kenapa takut ini? Kalian semua, saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran ini. Sekarang Anda jawab. Kalau demikian atau berarti supaya bukan ya artinya. Kalau begitu, ya kalau begitu artinya. Kalau begitu, ya bisa nih. Kalau begitu, ya atau jika demikian, ya kamu akan atau kamu jadi nita ya. Kamu akan apa? Kamu akan lulus pelajarannya. Akan berhasil. Tanjah ini berhasil. Artinya setelah belajar sungguh-sungguh pasti apa? Dia akan berhasil belajar apa kita apa nih? Ajrumiyah ahsantum. Ya, lanjut kita difahami ini ya. Kami sekarang kita lanjut. Apa setelahnya? Hah? Idzan lamukai ya. Kai kan lu. Kai, nah kai ini artinya supaya. Ya, supaya di situ ya. Supaya agar. Nah. Ya, artinya apa? Supaya atau apa? Agar. Nah, biasanya ya. Biasanya kai ini juga dimasukkan di dalamnya lam ya, lamu ta'lil namanya ya, likaila taksau ya, kai ini artinya supaya ya, apa artinya supaya ya. Nah di sini kita ambil faedah ini, lamu ta'lil disebutkan dari sini enggak ada ya, langsung lamu kai sama lamu kai sama lamu ta'lil sama. Ya, ingatkan. Nah, jadi sini ya, kayak ini supaya ya. Kita langsung aja ya sama lamut lamukai juga. Sama aja artinya nih. Ya, untuk bisa supaya agar sama nih artinya. Ya, kita pakai satu aja. Ingatkan, kalau kemasukan ya, kemasukan ini likaila taksau. Ya. Likai la taksau. Nah, kalau taksau jangan anu ya. Kaila ta. Cari yang anu. Kaila yakuna. Kalau taksau tidak ada harokat fathahnya nantinya. Ya. Ini kaila yakuna. Sekarang kita belajar fathah saja dulu. Nah, sekarang ya, di sini kita ambil faedah ya. Kalau kemasukan lam utama ya. Atau kai saja ya, tapi kita gabung dua-duanya. Ya. Jadi ada kaila taksau bisa kaila dapai lam. Kaila yakuna ya. Maka ingatkan huruf mudhari setelahnya walaupun ada la yang menghalangi ya kan. Kalau ini kan masuk-masuk ya. Hurufnya langsung masuk ke fiilnya. Kalau ini langsung masuk ke hurufnya. Kalau ini langsung masuk ke hurufnya ya. Ini juga pembahasannya juga nanti ada ya. Nah, sekarang kalau ini walaupun ada penghalang ya, tidak langsung hurufnya, maka tetap saja akan menggantikan apa? bahwasanya harokatnya apa? Menjadi fathah, asalnya dhammah. Ya, asalnya la yakunu. Ya, la yakunu. Asalnya dhammah. Tapi ketika dimasukkan likai atau kai, jadi apa? Ya, yakuna. Artinya apa? Likai agar dia tidak menjadi, ya, tidak menjadi menyesal, tidak menjadi apa, tidak ini dan seterusnya. Ya. Sudah pahami? Ini sama ya semuanya ketika nu fathah semua dikai. Sekarang apa susunannya lagi lam apa? Lam juhud ya. Nah, lam kai sudah ya. Lam juhud. Sekarang lam juhud. Ya. Lam juhud. Nah. Lamul juhud ini kata para ulama ya artinya sama ya bisa supaya juga ya. Nah di sini ya kita ada syaratnya lamul juhud ini ya dia harus didahului penafian ya penafian ya penafian ingatkan ini yang pertama boleh jadi dia berupa fi'il madi, yakni kana ni fi'il madi. Ya. Makana. Ya. Atau penafiannya berupa fi'il mudhari. Lam yakun. Ya. Ya, ini harus didahului ini sebelumnya. Nah, makanya untuk membedakan la lamukai ya dengan lamul juhud ingat kan di depannya ada apa makana atau lam yakun ya paham ini makanallahu liyadhurul mu'minina ala ma antum alaihi ya makanallah sini aja nulis makanallah Nah, sekarang perhatikan. Ya. Nanti kalian akan menemukan juga ya. Ada namanya lam lamuka ini yang namanya ya lamu ta'lil. Ya. Jadi setelah lamu ta'lil ini lam aja nih. Tapi terakhirnya langsung liyakuna. Ya, ingatkan. Kalau ini kata berlama tidak didahului oleh ini. Ingatkan tidak didahului apa? Makana sama lam yakun tidak didahului apapun. Maka ini apa? Lamu, lamukai. Atau yang sebut juga lamu apa? Ta'lil sama lamukai sama lamu ta'lil. Lam ya yang artinya untuk supaya atau agar ya. Ini lamu ta'lil namanya. Nah, sekarang kalau lamul juhud ya, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ya di sini ya. Ya kata ulama lamul juhud ini untuk menafikan ya yang sifatnya umum jadi khusus. Ya, menafikan apa sifatnya umum menjadi apa khusus. Kalau situ apa artinya? Ya, menjadikan apa? Tidak mungkin. Ya. Jadi dalam di sini artinya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan adanya lamul juhud ini artinya pengkhususan ya pengkhususan ya jadi di sini pengkhususan ya ya bukan maksud bagi Allah intinya lam di sini siapa saja menggunakannya maka dia ya akan ya tidak akan mengatakan bahwasanya ini umum sifatnya. Ya, tapi ini adalah diberikan Allah Subhanahu wa taala dinafikan dari sifat umum. Misalnya Ya Allah Subhanahu wa taala ya dalam hal Islam ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin ya menjadikan kaum muslimin itu ya semuanya ya akan lulus ujian. Ya, ingatkan ini, semuanya akan lulus ujian. Tidak semua yang mengaku muslim itu lulus ujian. Tapi ya, dengan adanya lamul juhud sini ya Allah Subhanahu wa taala ya pasti akan nanti memilih-milih, memilah-milah ya. Ketika Allah berikan kenikmatan, apa? Dia bersyukur. Ketika Allah berikan nikmat, ketika Allah berikan musibah, dia, nah orang inilah. Maka di sini, makan Allah, ya, tidaklah Allah, ya, mungkin, ya, akan menjadikan liyadzara, ya, tidaklah Allah, ya, ini tidaklah mungkin Allah, ya, liyadzara, liyadzara ini untuk membiarkan, ya. Untuk membiarkan kaum mukminin atas apa yang mereka berada di atasnya, atas tahu kalian yang berada di atasnya. Ya namanya Islam ini ya, pasti Allah pilih-pilih ya. Dari seluruh manusia, misalnya seluruh manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, pasti di antara seluruh manusia Allah pasti memilih yang mana yang rasul-rasulnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memilih yang mana yang menjadi orang-orang penduduk surga. Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala memilih di antara semua manusia ini yang mana yang muslim dan yang mana yang kafir. Nah, oleh karenanya ya, lam di sini ketika kemasukan liyadzara ya, ingatkan. Apa harokatnya apa? Harokatnya fathah ya. Nanti mungkin kita akan membahas pembahasan tafsirnya ini. Ya, maka Allah liyadzur mu'min 'ala ma antum 'alaih. Ya. Sini nanti kita akan membahasnya. Yang jelas di sini ya. Kata ya, terpengarang di sini bahwasanya lam di sini ya, namanya lam lam wujud sini artinya ya, lam ya yang dia ya untuk senantiasa ya menentang ya, lam yang menentang ya, artinya yaitu dia menafikan dari penisbatan yang umum kepada khusus ya, dari penisbatan umum kepada khusus. Nah di sini artinya apa, kita ambil faedah bahwasanya lamul zuhud ini isinya apa, untuk apa, penentangan ya, tidak akan mungkin. Makanya didahului apa, didahului oleh apa, makana ya kan, artinya kelapa, artinya tidak mungkin ya. Tapi kalau lam ini malah mungkin, liyakuna, agar menjadi. Tapi kalau ini tidak akan mungkin Allah SWT membiarkan, tidak akan mungkin Allah SWT menjadikan ya kan. Nah di sini inilah lamanya lamul juhud ya, lam yang berupa apa, penentangan ya. Pahami ini, lamul juhud ini sama lamul kai bedanya. Hah? Kalau lamul juhud artinya apa, tidak akan mungkin terjadi ya, ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala terjadinya siapapun ya ketika mengucapkan ini ya, makana apa, tidaklah aku mak lah, lam akun gini-gini, lam akun ya, lam akun liyadzaraka, tidak akan mungkin aku meninggalkanmu. Difahami ya? Difahami ini? Waktunya sudah habis ini. Mana sambung bahasa aja ya? Hatta, kemudian fa'sababiyah wa ma'iyah, kemudian awo ya. Berapa sih sudah? Ikat V10 ini. An. Berapa sudah kita dapat? Nah. Hah? An, lan. Ya. Berarti tinggal berapa lagi? Tinggal 4 ya. Hatta, ya, fa, waw, dan au, ingatkan ya. Hatta ini sampai atau sehingga Jawabul fa nanti ada bahasanya, fa sababiyah namanya. Kemudian waw, waw ini waw ma'iyah. Dan aw, aw ini maknanya kecuali, ya. Di aw ini bermakna apa? Pengecualian. Di sini nanti pembahasannya nanti pada pertemuan berikutnya. Dipahamin ya? Jelas? An lan idan kai lamu kai atau lamu ta'lil lamul juhud. Ini semuanya apa? Menasabkan fi'il mudhari yang setelahnya. Ya, menjadikan fathah, ya. Kita masih fathah saja, padahal menasab nasab itu banyak ya. Ada fathah dan pengganti-penggantinya. Ya, apa? Nasib fathah. Kemudian yang kedua? Hah? Yang kedua apa? Ayo nih. Fathah. Pengganti fathah apa? Alif. Ganti enggak sealif apa? Hah? Ya, setelah ya apa? Hazfun nun. Lah itu apa? Kasrah ahsan. Lima ya. Ini kalian, makanya kalian harus hafal matan tadi. Kalau kalian memahami, memahami, kemudian hafal, insyaallah kalian akan mudah pelajaran setelahnya. Ya. Jadi tidak hanya fathah saja, karena kita ini mencontoh satu saja, fathah saja. Supaya kalian lebih paham. Tapi nanti ada dia hazfun nun, menghapuskan nun. Ya. Ya, dan seterusnya. Dari alamat-alamat yang fi'il mudhari. Sudah paham ya? Subhanallah, sudah la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.